Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علم من اللهم يا ربنا faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa nas'aluka ya rabbana fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina a'inna ya rabbana ala fahmi kitabika wa sunnati nabiyyika a'inna ya rabbana a'inna ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika innaka anta ala kulli shay'in qadir urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bergabung kembali di acara ini untuk bersama-sama agar lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab arba'innya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita langsung saja kepada hadis yang ke-20, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman, rasa malu sebagian daripada iman. Suatu ketika di saat Nabi berbicara tentang malu, kulluna nastahi, kami semua malu ya Rasulullah, malu pakai baju jelek, malu ada disampaikan. Nabi mengatakan bukan itu malu. Akan tapi malu yang sesungguhnya adalah orang yang menjaga kepala dan apa isinya. Kepala dan perut dan yang di sekitarnya. Itu orang malu. Menjaga kepala yang ada di dalamnya telinga, mulut, dan mata. Dan menjaga perut apa yang dimakan dan sekitarnya. Mohon maaf, urusan syahwat. Kalau orang bisa menjaga itu, itulah orang yang benar-benar malu. Malu, ini hubungannya dengan mata. Tidak melihat yang haram. Malu kepada Allah kalau kita melihat yang haram. Malu berbicara yang haram. Mendengar yang haram. Kemudian malu kalau kita mengisi perut kita dengan makanan yang haram. Urusan syahwat dengan yang haram, malu. Bukan di saat kita pakai baju combang-cambing malu itu bagian dari iman. Bukan. Bukan itu. Ada sekarang ini yang namanya malu itu sebetulnya adalah gengsi, yang itu adalah hakikat kesombongan. Ada kan malu. Malu dong, jangan pakai begituan. Ah, ketinggalan zaman, malu. Bukan malu itu. Sombong. Gengsi. Tapi malu di sini adalah malu takut. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai baju combang-cambing, selagi itu halal, kenapa kita harus malu? Kalau kita memang punyanya itu. Kalau kita punya sesuatu yang mungkin menurut pandangan manusia adalah kurang pantas, tapi karena kemampuan kita pakai motor yang ketinggalan zaman, rumah kita mungkin rumah yang reok, gubuk yang reok, kita tidak perlu malu. Karena itu halal dan tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram, mengucapkan kalimat-kalimat yang dosa, kita harus malu jika melakukan itu semuanya. Baik. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, inna sesungguhnya mimma termasuk dari hal yang adrakan nasu bisa ditemui oleh orang-orang, min kalamin nubuwatil ula dari kalam kenabian terdahulu, arti yang masih bisa ditemui oleh kita dari kalam nubuah al-ula, dari sesuatu kalam nubuah bisa diartikan sebagai undang-undang atau hukum atau sesuatu hal yang datang dan diakui oleh nabi-nabi terdahulu, dan sesuatu tersebut juga ada pada syariat nabi terdahulu dan tidak pernah dihapus. Nanti kalau kamu ingin tahu sesuatu kebaikan yang tidak pernah dihapus dan ini ada mulai dari nabi-nabi terdahulu, kalam nubuwah al-ula, artinya apa? Ini satu hal yang disepakati. Nabi yang terdahulu juga membawa pesan ini. Nabi-nabi siapa? Nabi yang diutus oleh Allah selalu membawa pesan ini. Jadi yang bisa kita ketemui dari pesan-pesan kenabian terdahulu, sebelum Nabi Muhammad, Sayyidina Isa berpesan, Sayyidina Musa berpesan, yang pesan yang disepakati, yang tidak pernah dihapus dan tidak pernah berubah ini. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah sesuka hatimu. Jika orang tidak punya rasa malu, lakukanlah sesuka hatimu. Jadi ada sesuatu yang sudah disepakati, yaitu tentang malu. Rasa malu. Rasa malu yang syar'i, asalkan betul-betul syar'i, pasti itu disepakati dari masa ke masa, dari agama-agama terdahulu. Bahkan lihat, manusia yang berakal akan sepakat dengan itu semuanya. Kalau itu adalah sesuatu yang mulia, sehingga siapapun yang melakukan pasti akan dikecam oleh yang lainnya. Rasa malu. Sehingga kalau seandainya kamu sudah kehilangan rasa malu, maka kau boleh melakukan apa saja. Artinya apa? Dimaknai, kalau sudah orang punya tidak punya rasa malu, itu loh dia akan berbuat apa saja. Artinya, rasa malu adalah al-khair kulluh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa malu di dalam hatimu itu segala kebaikan. Itulah yang mengerem dirimu untuk berbuat tidak baik. Begitu pentingnya rasa malu. Sehingga kalau sudah orang tidak punya rasa malu, hancur. Akan berbuat apa saja, lihat. Seseorang melakukan satu kehinaan, anggap saja zina. Orang berakal akan mengatakan, kalau dia berzina, ketahuan saudaranya, dia akan malu. Kan begitu? Tapi sekarang lebih gila lagi, bagaimana seorang berzina dengan saudaranya sendiri? Kenapa itu semua terjadi? Hilang rasa malu. Dan kehinaan itu semuanya. Lihat. Orang berakal punya norma Di negeri barat pun juga mengingkari, kecuali karena mereka telah dikuasai kebodohan sehingga terjadilah perzinaan dengan saudara, dengan ibu, dengan ini ada na'udzubillah contoh. Akan tapi pada hakikatnya akal sadar, di saat mereka sadar ini enggak pantas. Seseorang memakan hartanya orang lain yang bukan miliknya. Semua orang mengingkari ini semuanya. Bahkan kalau kita lihat orang yang tidak beriman pun juga tidak senang tiba-tiba kita datang ke satu toko ngambil gitu saja. Ayo, dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Lihat, mengambil miliknya orang dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Menjadilah sesuatu yang haram dia. Disepakati yang demikian itu. Biarpun dia itu tidak ngerti syariat Islam, ini cara enggak benar ini. Mengambil tiba-tiba ke toko, toleh-toleh begini, anggap saja. Enggak ada orang yang dilihat sama CCTV itu, lihat. Lihat, tiba-tiba apa? Toleh-toleh ngambil, lihat. Karena pada hakikatnya ini haram itu. Sehingga apa? Orang mestinya malu. Tapi kalau sudah tidak malu, lihat. Ngerampok. Kelihatan orang pun enggak apa-apa. Aku ambil semuanya. Sehingga di saat menjadi raja pun, raja yang memeras. Kan ada kisah raja yang memeras. Memperbudak rakyat dan seterusnya. Padahal dia mengambil miliknya orang lain. Makanya begitulah kalau sudah orang tidak punya malu. Sesuai dengan kekuatan dia di dalam melakukan kejahatan. Akan terlihat kejahatan dari dirinya. Matamu. Ada seseorang mungkin melihat aurat. Na'udzubillah. Ini contoh saja. Bahwasanya begitulah. Rasa malu itu benteng kita. Mungkin suatu ketika ada seseorang, rumahnya ada berseberangan dengan, bersebelahan atau berhadapan dengan sungai, atau apa saja. Kemudian di situ ada wanita yang kampung yang suka mandi di situ. Dia sering melihat di situ. Misal, dia di saat melihat sembunyi dia. Sembunyi. Karena kalau kelihatan orang malu dia itu semuanya. Coba kalau dia sengaja buat tempat nongkrong di sana, orang pun pada gak seneng lihat cara dia semacam itu. Itu. Kemudian menjadilah sebuah budaya misalnya, orang sudah tidak malu lagi lihat di pantai orang telanjang dan sebagainya. Ini kan sudah keluar dari cara hidup yang sehat itu. Jadi semua keharaman-keharaman. Jadi budak rasa malu ini diajarkan dari masa ke masa ini. Kalamin nubuwah al-ula ini. Dari Nabi terdahulu diajarkan rasa malu. Sehingga kalau sudah orang tidak punya rasa malu, apa yang terjadi? Tidak ada yang tertinggal dari kejahatan. Tidak punya rasa malu dia. Dan tidak tertinggal kejahatan apapun. Dan tidak pernah merasa ragu untuk melakukan dimanapun dan kapanpun. Sehingga betul al-haya'u minal iman. Kalau orang masih diberi oleh Allah rasa malu itu ada keimanan. Malu melakukan kemaksiatan. Iman. Rasa malu. Na'udzubillah. Sehingga di saat kita melihat misalnya seorang wanita yang dia adalah wanita yang menjual dirinya. Mula-mula dia adalah malu kalau ketahuan orang di kampungnya. Dia berani di mana? Di tempat yang jauh sana sehingga dia merasa bahwasannya orang ini tidak kenal saya sudah. Sehingga setiap ada mobil berlalu dia stop dan sebagainya. Contoh. Hilang rasa malu. Tapi di kampungnya dia berperan sebagai orang biasa. Kecuali sudah terlanjur diketahui. Artinya sudah terlanjur basah. Ya begitu. Ya mau apa boleh buat. No. Saya angkat-angkat baju saya juga basah ya dibuka sekali begitu artinya. Saya sembunyikan orang pada tahu pun demikian. Akhirnya sebetulnya pada dasarnya ada rasa malu di sana. Dan begitulah. Kemuliaan itu akan menjadi kesepakatan dari masa ke masa. Jika orang melanggar kemuliaan tersebut, maka sebetulnya dia akan malu. Cuman kadang lingkungan menjadikan dia sudah tidak malu lagi. Tapi pada hakikatnya ada malu. Tapi menjadi tidak malu karena semuanya sudah sama semacam itu. Dan itu pun masih ada terbatas. Jika ada orang berdua melakukan kemungkaran, kita berdua saja yang tahu. Jangan ketahuan orang. Kan begitu. Kalau sudah berempat, ya kita saja yang tahu. Jangan ketahuan orang. Bersepuluh, begitu. Satu kampung, biarlah kita saja. Jangan sampai ketahuan orang. Karena memang itu adalah kehinaan. Baik, maka menghidupkan atau membiasakan budaya malu ini adalah penting. Malu kepada Allah. Malu melakukan keharaman. Melakukan dosa. Jaga mata kita. Dan kalau orang masih punya rasa malu, lah malu ini adalah kadang ada dua. Langsung malu kepada Allah itu adalah yang diharap. Akan tapi permulaan dari malu kepada Allah, ada mukaddimah biasanya malu dengan manusia. Dosa yang dilakukan seorang hamba itu sebelum benar-benar dia malu kepada Allah, paling tidak dia itu merasa malu dengan sesama manusia. Mungkin dia meninggalkan kemaksiatan karena manusia, ini masih lumayan. Coba lihat begitu parahnya jika orang kepada manusia pun sudah tidak punya rasa malu. Lalu bagaimana kita menumbuhkan rasa malu ini? Rasa malu ini. Karena malu itu adalah di saat kita mengetahui seseorang melakukan sesuatu tersebut, maka kita malu. Maka yang perlu ditumbuh suburkan, bagaimana menyuburkan rasa malu? Yang pertama adalah mengetahui hakikat keharaman itu sendiri. Satu. Kita mengetahui hakikat keharaman. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita ketahui. Dan itu hina, itu busuk, itu rendah. Sebab kalau orang tidak mengerti itu sesuatu yang dilarang, akan dilanggar. Sehingga semestinya dia malu menjadi tidak malu lagi. Semula adalah sesuatu yang menjadikan dia malu. Cuman karena bagi seorang yang tidak tahu, maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Pertama harus kita tahu keharaman-keharaman dan hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengerti sesuatu yang itu diharamkan, maka mudah baginya untuk melakukan keharaman. Pertama harus tahu, maka belajar mengetahui yang haram. Lihat mata kita kalau melihat yang haram. Ini dosa di hadapan Allah. Dan mata adalah penyambung kepada hati kita. Yang kita dengar pun demikian, penyambung kepada hati kita. Pintu hati kita adalah mata dan telinga. Apa yang pernah kita dengar akan direkam oleh akal, kemudian dilaporkan ke hati, dirasakan oleh hati, tertinggal di hati, membekas di hati. Yang kita pandang pun demikian. Ya. Maka ketahuilah keharaman-keharaman dari pandangan. Itu haram, itu tidak boleh. Tidak boleh melihat aurat. Tidak boleh kita membebaskan pandangan. Allah ini kita fahamkan makna ini. Kemudian masalah yang dia makan. Haram, makanan yang haram, makanan yang haram. Kalau sudah yakin itu haram, artinya terlarang. Jadi kalau terlarang, orang waspada. Yang jadi masalah, tidak mengerti sesuatu itu terlarang. Sesuatu terlarang seperti yang tidak dilarang. Apa yang terjadi? Dia melanggar karena tidak mengerti sesuatu itu terlarang. Maka di sana ada satu kampung namanya kampung bodoh. Orang yang tidak mengerti, wilayah-wilayah bodoh. Orang tidak mengerti, yang ngerti hukum. Kalau zaman-zaman jahiliyah, bagaimana kemungkaran terjadi? Karena tidak ada rambu-rambu, tidak ada undang-undang. Dan undang-undang yang sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar mengetahui haram dan haram dan haram untuk kita menghindar, itu penting. Maka di sinilah akan terbangun rasa malu. Rasa malu kepada Allah. Jadi pertama memahami keharaman itu. Setelah memahami keharaman, keyakinan kepada Allah ini seiring, tidak boleh berhenti tinggal. Serempak ini dalam mengetahuinya. Yang kedua adalah merenung terus. Menguatkan keyakinan. Kadang kita itu yakin sesaat, tapi tiba-tiba keyakinan itu tertutup dengan syahwat kita. Keyakinan terus kita jaga sehingga kita merasa terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqam muraqabah. Jadi membiasakan diri untuk berlatih. Makanya kita perlu membiasakan untuk menyebut nama Allah, berzikir. Itu ada apa sih? Berzikir itu membiasakan kita ingat kepada Allah dimanapun. Sehingga kalau kita melihat kemaksiatan, ingat kepada Allah dan berpikir, Allah melihatku. Kenapa aku masih melakukan? Aku melihat, Allah melihatku. La yazni zani, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada pencuri yang lagi mencuri dalam keadaan dia beriman. Dan tidak ada seorang pezina di saat berzina dalam keadaan dia punya iman. Saat itu ditanggalkan, tertutup keimanannya oleh hawa nafsunya. Makanya kita terus menerus belajar untuk merasa dikontrol oleh Allah, ini penting. Maka zikir yang kita ucapkan dengan lidah kita dan dirasakan oleh hati kita, ini penting. Sehingga hati kita menjadi hati yang tenteram, merasa dilihat oleh Allah. Tapi kalau dua hal ini tidak ada, orang itu merasa takut kepada Allah, tapi tidak mengerti keharaman, lihat. Dia merasa takut, oh, takut kepada Allah. Tapi dia tidak ngerti mana haram, mana haram. Mungkin dia melakukan keharaman, tidak sadar. Sehingga dia masih melakukan sesuatu yang sebetulnya kalau dia tahu, dia pasti malu. Cuman karena tidak tahu, maka melakukanlah dia keharaman. Ini terjadi di wilayah jahiliyah tadi. Maka dari itu kami juga masih berprasangka buruk kepada, masih tidak berprasangka buruk, berprasangka baik kepada siapapun dari saudara-saudari kita yang mereka jauh dari majelis ilmu, kemudian melakukan pelanggaran. Contoh itu tetangga atau ibu-ibu di kampung, di saat mereka membuka aurat mereka, mereka pakai kerudung di saat dihadir pengajian saja misalnya. Kalau sampai di rumah mereka buka dan sebagainya. Husnudzon kami adalah bukan karena mereka itu sudah tidak malu, bukan. Karena mereka tidak mengerti kalau menutup aurat wajib biarpun ada di kiri kanan rumahnya. Karena dia tidak mengerti saja. Bukan karena dia orang yang tidak punya malu kepada Allah. Bukan tidak punya iman kepada Allah. Bahkan mungkin di antara mereka orang yang zikirnya kuat. Bangun malamnya kuat. Cuman karena tidak mengerti kalau itu haram. Sehingga dia begitu mudahnya membuka kerudungnya. Nah ini permasalahan. Kalau seandainya dia sadar betul bahwasanya ini dosa, dia insya Allah sudah ahli zikir. Wong setiap malam zikirnya jam 2 malam sudah bangun. Hanya karena satu sisi ini, al-jahl, ketidaktahuannya, itulah menjadikan dia melakukan yang demikian. Maka harus digabungkan dua hal. Merasa sadar dirinya dikontrol oleh Allah, dan harus tahu, makanya belajar ilmu halal dan haram. Dan jangan dianggap saya, makanya keutamaan orang menuntut ilmu itu seperti apa? Hadir di majelis ilmu itu seperti apa? Makanya duduk kita di majelis yang semacam ini lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan. Anda sholat terawih berapa? 1 jam semalam. Maka ketahuilah 1 jam duduk di tempat semacam ini lebih bagus daripada sholat yang Anda lakukan berpuluh-puluh rokaat itu. Kenapa? Ini untuk membenahi. Di sinilah belajar ilmu haya, ilmu malu itu di saat seperti ini. Tapi ingat, harus ada keinsyafan nanti. Harus ada kesadaran. Jadi kita merasa terus dikontrol oleh Allah, ternyata tidak cukup kalau tidak tahu dikontrol dalam hal apa. Orang berhati-hati dalam, contoh saja urusan dengan kepolisian, manusia misalnya. Dia orang yang paling patuh dengan lalu lintas, cuma tidak ngerti rambu-rambu, tidak ngerti tanda. Ngelanggar dia, sudah merah, seret, ini tidak boleh. Oh, tidak ngerti saya, tapi ngelanggar dia. Padahal dia, oh saya ingin mematuhi. Cuma karena tidak ngerti rambu-rambu, tidak ngerti halal haram, ya sudah, terobos sana, terobos sini, tangkap sana. Mohon maaf Pak Polisi, saya tidak niat melanggar, tapi ini salah, tapi saya tidak mau. Karena tidak mengerti, sama. Kalau orang tidak mau belajar, bisa saja dia melakukan sesuatu yang memalukan, tapi dia tidak sadar. Ini musibah, problem. Ini problem. Problemnya adalah problem karena dia di wilayah jahil, wilayah ketidaktahuan. Akan tapi yang mengerikan adalah yang tidak punya rasa malu. Siapa itu? Ngerti itu haram. Ngerti itu haram. Ngaji setiap saat, masya Allah. Tapi masih banyak melakukan. Ya kayak tadi urusan aurat atau urusan halal haram, urusan bisnis. Dia ngaji setiap saat. Lah inilah orang yang tidak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia ngerti. Sehingga di kalangan temannya pun dia sebetulnya ini gimana? Sehingga mungkin bagi orang lain akan menganggap kamu ini sudah ngerti kok masih melanggar, begitu. Bukankah itu haram? Kenapa kamu masih ada di situ? Gitu. Agar dianggap negatif oleh yang lainnya. Biarpun memang kita tidak boleh menganggap negatif kepada seseorang, berprasangka buruk tidak boleh. Akan tapi kepandang semacam itu. Beda pelanggaran seseorang dengan seseorang. Contoh saja, istrinya seorang kiai atau ustadz, jika melakukan sesuatu yang salah, begitu gede dosanya, kamu ini gimana itu? Istrinya ustadz melakukan, atau ustadz melakukan yang demikian. Tapi kalau orang awam melakukan, nyantai, orang awam. Artinya apa? Lah ini loh, nilai malu itu di situ. Ini orang bagaimana? Orang punya ilmu, loh kok melanggar, astagfirullah, gimana ini? Ya kan? Nah kan kita akan ngomong begitu. Ya pun komentar bukan kerjaan kita, bukan urusan kita. Orang kok urusannya komentar. Ini gambaran saja. Ada seorang yang punya ilmu, anggap saja ustaz, keluarga ustaz, istrinya ustaz, melakukan pelanggaran. Mulai dari masalah urusan aurat, atau misalnya macam-macam yang lainnya. Orang akan berkata, bagaimana ini? Lihat. Hujatannya lebih berat daripada orang awam. Kalau orang awam, oh mungkin belum tahu. Nyantai kita. Mungkin belum ngaji. Atau apa. Nah ini. Jadi itulah rasa malu yang harus ditumbuhkan. Bagaimana? Dengan cara ilmu. Halal haram. Kita harus tahu. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Setelah tahu, dibarengi dengan keyakinan Allah melihat kita. Allah melihat kita. Di sebuah tempat yang ada kontrolnya, CCTV itu. Kontrolnya. Kalau ada kontrolnya, maka dilarang masuk sini, dilarang ambil ini, kan ketahuan semuanya. Maka setelah dia tahu ini tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh masuk ini, kamar ini jam begini. Tidak boleh ke sini jam begini. Tahu dia undang-undangnya. Kemudian dia tahu kalau dilihat. Ya, dia tidak akan melakukan itu semuanya. Karena ngerti. Kalau saya melakukan ini dihukum nanti. Karena pasti tahu. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akan selalu melihat kita. Maka benar kalau sudah orang. Ya. Tidak punya rasa malu. Baik karena tidak mengerti sesuatu yang menjadikan dia seharusnya malu. Dan tidak merasa kenal Allah, maka apa? Dia akan berbuat apa saja. Berbuat apa saja. Semua keharaman akan dilakukan. Karena apa? Sudah tidak punya rasa malu. Apapun dilakukan. Sesuka-suka. Undang-undangnya adalah dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Di saat dia ingin mabuk, coba-coba mabuk. Di saat dia ingin berzina-zina, melakukan semua kehinaan. Ngambil barang yang berbisnis tidak pernah peduli apakah itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena dia enggak peduli dengan itu semuanya. Apa yang terjadi? Dia akan berbuat apa saja. Maka betul. Dia akan berbuat apa saja. Jika kamu sudah tidak punya malu, berbuatlah apa saja. Dan itu bukan perintah, akan tapi ketahuilah. Orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah, yang tidak mengerti halal haram, lalu tidak punya rasa malu kepada Allah. Maka apa? Orang itu akan mudah melakukan apa saja. Keharuman-keharuman akan selalu dilakukan. Rawahul Bukhari. Hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayo sekarang kita serius. Di dalam memahami keharaman. Dan camkan. Rasakan dengan hati kita kalau itu haram. Kalaupun kita ternyata masih tergolong orang yang melanggar, ngadulah kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Tanda kita punya rasa malu. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek. Na'udzubillah. Ilmu yang tidak manfaat. Mungkin ada di antara kita yang hadir di tempat ini yang sudah mengerti bahwasanya dunia riba haram. Tapi aku masih belum bisa meninggalkan karena masih ikatan kerja dan sebagainya. Baik, ngadulah kepada Allah setiap malam. Jangan kau nikmati kamu harus merasa malu. Bagaimana malu kepada Allah menangis, minta ampun kepada Allah setiap saat. Dan malu di dalam hati. Kalau orang mengatakan astagfirullahaladzim haram, haram, tapi tidak merasa ternyuh di dalam hatimu sebetulnya itu. Rasa malu di dalam hatimu itu. Merasakan kamu itu takut, malu kepada Allah, dilihat Allah, aku takut hukuman Allah, siksa Allah, lah itu malu. Biarpun kamu masih berada di kubang keharaman, lihat, kau tidak akan menikmati keberadaanmu di situ. Engkau akan berusaha untuk menghindar secepat mungkin, hanya karena mungkin ada batas-batas waktu, misalnya, karena waktu aku sekolah dulu, sekolahkan oleh lembaga tersebut, sekarang aku kalau keluar waktu-waktu aku harus membayar ini denda, mungkin masuk penjara, lebih repot lagi nanti. Tapi dia menangis di tempat itu. Ada sebagian bekerja di sebuah dunia riba, karena waktu bekerja dulu disekolahkan, dia pengen hijrah nangis, saya pengen hijrah Buya, terus. Tapi kalau kenapa tidak hijrah saja, kalau saya keluar sayang, sekarang saya harus ganti untuk biaya sekolah. Ini, berapa juta? Sampai kalau tidak salah 100-an juta atau 70 juta Buya. Nah kamu punya duit tidak? Buya, sekolah aja dulu disekolahkan apalagi punya duit. Baik. Tapi kamu nyesel saya. Setiap hari malam nangis. Setiap malam menangis. Dia di tempat tersebut hanya karena apa? Urusannya ini karena dia tidak bisa untuk bayarnya. Ini iman itu. Na'udzubillah yang masih menikmati lu. Sudah begitu katanya malu kepada Allah. Malu gombal, malu bohong, malu dusta. Jika berada di dalam kubang kehinaan, adukan kepada Allah, nangislah kepada Allah. Itu malu, biarpun kau masih di kubang kehinaan, tapi kau sudah berusaha untuk meninggalkan kubang kehinaan itu. Akan berusaha untuk ngentaskan diri. Lah kalau dia menikmati, bohong itu, tidak malu itu. Jadi rasa malu semacam itu. Sehingga di sana memang ada orang berdosa. Kita adalah biasa, kita adalah manusia. Manusia biasa yang bukan nabi, bukan malaikat kita. Mungkin melakukan kesalahan. Akan tapi bagaimana seseorang melakukan kesalahan? Dia malu kepada Allah. Dia tidak ingin Allah murka, lalu dia segera minta maaf. Dan ini spontan, karena dirasakan oleh hati. Spontan. Nah, itu lu malu yang dimaksud seperti itu. Di dalam hatimu, spontan, melakukan maksiatan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti halnya bagaimana jika engkau melakukan sesuatu yang membuat malu di mata manusia. Ayo, ketemu tidak enak. Ya Allah, tiba-tiba merinding. Tadi saya ngomong kok tidak enak kok. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngomong sama seseorang, kita ngomong nyelkit. Lihat, kadang-kadang kita gemeteran, keringat dingin. Gara-gara kita melakukan satu hal yang membuat kita malu di depan manusia. Ayo. Dengan manusia bisa panas dingin, dengan Allah enggak tenang-tenang saja, ini bagaimana? Dan banyak di antara kita yang enggak enak dengan manusia tapi enak dengan Allah ini. Lah ini kan. Enak dengan manusia. Lah kenapa kamu diajak gonjing kok tidak kamu tinggal pergi saja? Buya enggak enak. Oh iya ente, hebat ente. Enak enggak enak sama manusia, enak sama Allah, gitu kan? Nah ini karena enggak punya malu dia kepada Allah. Enak dengan manusia. Manusia enggak enak. Enggak enak saya. Enggak enak. Tapi dengan Allah enak benar. Tapi yang dibangun di sini adalah bagaimana kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa malu di sini bukan gengsi yang maknanya kesombongan, bukan rasa malu melakukan dosa. Adapun seorang pakai baju ala kadarnya disanjung mulia karena dia tidak biasa membanggakan dengan urusan dunia. Enggak usah gengsi. Dengan bajumu yang harganya pas-pasan, tidak bermerek. Motor itu-itu saja. Itu halal bersih. Di hadapan Allah adalah menyala itu. Daripada mobilnya mewah, haram, gelap tuh. Naiki kebusukan itu. Rumahmu adalah, saya hanya punya rumah gubuk, red. Gubuk yang mau roboh. Tapi itu jerih payahku. Bersih di hadapan Allah itu menyala. Urusanmu dengan Allah. Gedung megah, mewah rumahnya, Masya Allah. Dari duit yang gak jelas, haram. Busuk itu di hadapan Allah. Nah ini pendidikan ini ada dari masa ke masa, dari Nabi terdahulu juga ada pendidikan yang semacam ini. Makanya itulah yang mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah itu. Jadi pendidikan yang pernah ada pada Nabi-Nabi terdahulu adalah ini loh, rasa malu. Rasa malu diajarkan dari Nabi, dari syariat sebelumnya. Dari syariat sebelumnya selalu diajarkan rasa malu, budaya malu ini harus diadakan. Dan budaya malu kalau sudah tidak ada, maka ketahuilah yang terjadi adalah bermacam-macam kehinaan. Semoga Allah memberikan hati kita sadar kalau kita ini dilihat oleh Allah terus. Kemudian semoga Allah membuka mata dan hati kita untuk tahu itu yang halal, itu haram. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan yang haram. Dan mudahkan kita untuk mengambil yang halal. Kemudian maka di saat seperti itu kita akan menjadi orang yang selalu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami panjatkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang kami muliakan, semoga Allah memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya memohon bimbingannya dalam hal zikir atau wirid. Saya tertarik untuk mengamalkan wirid yang tertulis dalam kitab zikir harian Al-Bahjah. Cuman saya khawatir kalau saya langsung mengamalkan sanadnya kurang nyambung atau kurang barokah. Sebab ada ulama yang berpendapat begitu, katanya kurang barokah atau kurang nyambung sanadnya. Saya ingin apa yang saya lakukan diridhai oleh Allah dan mendapat ridho dari guru. Mohon bimbingannya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kaitannya dengan masalah hati ya Bu ya. Setelah belajar sedikit demi sedikit tahu ilmu tentang ya tentang halal dan haram, tentang segala hal sesuatu yang baik dan buruk, akhirnya kita mulai belajar menata hati. Misalkan yang dari tadinya berbuat jelek, akhirnya kita berbuat baik ya. Nah, yang saya pertanyakan di sini kadang Bu ya masalah hati tuh. Misalkan saya tuh ya menyadari misalkan masa-masa lalu atau banyak-banyak dosa yang saya lakukan, akhirnya dalam hati itu suka berdoa, ya Allah, jika memang kesalahan-kesalahan itu terlalu banyak, hisab hamba di dunia ini, jangan sampai kau hisab hamba di akhirat. Yang saya pertanyakan di sini, doa itu termasuk doa yang salah atau jelek, dan termasuk kategori putus asa, kan enggak, Bu, ya, bisa misalkan dalam hati, ya Allah, tahu itu setelah belajar ilmu, kemarin tuh berarti ini salah, itu salah. Kok jadi begini ya, gimana? Itu termasuk kategori putus asa enggak, Bu, ya? Mohon nasihat dan bimbingan dari Buya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, doa-doa dan zikir yang ada di dalam buku tersebut itu rata-rata memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang dari Nabi, doa dari Nabi itu enggak pakai ijazah pun boleh. Tidak pakai ijazah boleh, karena di situ adalah Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Wirdul Fatih. Kemudian doa, zikir setelah sholat, itu semua diajarkan Nabi SAW. Ijazahnya langsung dari Nabi SAW. Tidak harus pakai ijazah. Karena zikir dari Nabi SAW. Adapun perlunya ijazah memang untuk menyambung, agar kita semakin dekat. Dan memang dalam pemindahan ilmu dari Nabi itu memang ada sifatnya lahir dan sifatnya batin. Kalau batin adalah hatimu yang sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lahirmu kau sambungkan dengan guru yang nyambung sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Wirdul Latif dan Ratibul Haddad. Kami punya sanad dengan beberapa jalur kepada Imam Haddad rahimahullah taala. Kemudian sanadnya Imam Haddad sendiri, sana Imam Haddad punya sanad kepada guru-guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah zikir-zikir yang selainnya itu adalah sanad dan ijazah yang kami ambil dari guru-guru satu persatu, kemudian kami amalkan. Kalau seandainya ada orang yang berjauhan di tempat yang sana, seandainya tidak pakai ijazah pun itu boleh diamalkan karena adalah zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk menyambungkan sanad, sekedar sambung saja. Kalau masalah ijazah, saya tidak pantas untuk diijazahi, bagaimana memberikan ijazah, ya. Akan tapi anggap ini menyambungkan saja agar Anda sambung dengan orang-orang yang mengajari kami, ya sudah, kami berikan ijazah. Makanya semua yang telah membaca buku itu sudah mendapatkan ijazah sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur kami, seperti itu. Bukan kalau mengijazahi seperti layaknya ulama dulu mengajari murid yang mereka orang-orang besar. Tapi sudahlah, ini biar Anda sambung dengan guru-guru kami. Maka melalui kami, itu adalah yang kami tulis, yang kami bukukan dalam buku zikir itu, kami ijazahkan kepada semuanya yang menemukan buku tersebut, yang membaca buku tersebut, insyaallah sudah sambung itu semuanya. Dibalas dengan kalimat qabil tu, kami terima. Kami terima baca itu semua, ini sambung. Jadi Anda sambung dengan guru-guru kami. Dan guru-guru kami yang sudah jelas sambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalur yang mereka miliki. Sebab jalur berbeda-beda. Baik, itu saja. Silakan amalkan. Intinya dalam amalan itu istiqomah. Bukan banyaknya. Dan tidak harus diamalkan semuanya itu. Amalkan yang paling pendek dulu deh. Tapi istiqomah. Setelah pasti Anda bisa istiqomah dengan yang pendek itu, boleh ditambah sedikit. Jangan seperti Abdullah. Nabi mengatakan, ya Abdullah, hey Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Kalau lakukan amalan kenceng semalam, besok enggak lagi. Ini kan enggak benar. Wah, baca satu gebok, kalau lagi semangat, bismillah, ini ijazah dari Buya, diamalkan. Wah, dibaca semuanya. Seminggu capek. Bubar. Enggak begitu. Anda ambil yang paling pendek, yang bisa Anda rutini, istiqomah. Dan sebaik-baik zikir adalah zikir satu boleh. Misalnya meyakini solawat, melazimi solawat, atau melazimi la ilaha illallah dengan ribuan, bagus. Akan tapi disepakati para ulama, semakin banyak zikir yang kita baca, misalnya apa? Membaca la ilaha illallah 1000 kali. Dengan membaca zikir 1000 macam, lebih bagus 1000 macam daripada la ilallah 1000 kali. 1000 macam. Mulai la ilallah, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah. Ini ada. Kenapa? Setiap zikir ada faedah yang khusus, yang tidak ada pada zikir yang lainnya. Cuma dari, kalau tidak, boleh la ilaha illallah sebanyak-banyak, boleh. Makanya kalau kita baca Ratibul Haddad, Wirdul Latif itu berbeda-beda. Jadi kalau kita baca Wirdul Latif atau Wirdul Fatih itu berbeda-beda. Zikir yang pertama 3 kali, 7 kali, 3 kali, 7 kali. Tapi beda-beda semuanya. Dan kita bayangkan itu. Begitu banyaknya amalan Nabi. Jadi kalau kita ingin mengamalkan seperti Nabi, Enggak mampu kita. Kalau kita mengamalkan amalan Nabi, enggak mampu kita. Terlalu besar amalan Nabi SAW. Kita hanya mengambil sekelumit. Sekelumit dari apa yang diamalkan Nabi, dibukukan oleh para imam-imam besar, guru-guru mulia seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan Ratibul Haddadnya, dengan Wiridul Latifnya, dan juga ijazah-ijazah yang selama ini kita dapat, itu adalah sekelumit dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting adalah Anda istiqomah. Ambil yang paling pendek di situ ya. Dalam kitab zikir itu ambil yang paling pendek, tekuni dulu, setelah Anda yakin baru nanti akan dirasakan, akan kerasa dengan istiqomah itu. Istiqomah dan dengan penuh keyakinan. Sebab kalau kita memohon kepada Allah, hendaknya kita muqinuna bil ijabati, yakin Allah bakal mengkabul dengan penuh keyakinan. Kita menghadap kepada Allah, baru Anda tambah sedikit. Tambah sedikit, insyaAllah. Maka dengan begitulah kita menjadi ahli istiqomah. Kemudian ada pun yang kedua adalah, orang mengetahui sebuah setoku haraman. Tahu haraman. Akan tapi suatu ketika tiba-tiba dia melakukan keharaman tersebut. Anda manusia, saya manusia. Mungkin sekali yang demikian itu. Mungkin sekali kita melakukan keharaman. Sehingga di saat kita menghadap kepada Allah, menyebut dosa, ya Allah, aku sudah tahu itu haram. Maka ampuni dosaku, ya Allah. Ya itulah orang yang benar, sudah tahu salah, nyesel. Tapi menyesel yang sesungguhnya. Suatu ketika ada orang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku berdosa? Nabi mengatakan, bertobatlah. Saya sudah bertobat, tapi mengulangi lagi. Bertobatlah lagi. Saya bertobat, mengulangi lagi, ya Rasulullah. Bertobatlah lagi. Saya melakukan bertobat, mengulangi lagi. Tobat lagi. Sampai kapan? Sampai ente bosan, baru Allah tidak akan mengkabul doamu. Dan dosa yang pertama bukan dosa yang kedua. Berbeda. Tidak ada niat sebabnya. Biarpun kepleset modelnya sama. Yang jadi masalah adalah ngentengin. Alah, nanti paling diampuni dosa aja dulu. Wah, ini bencana. Kalau Anda sudah menjaga, tiba-tiba menjaga. Dan Anda menyesal di saat pertama kali melakukan dosa itu. Menyesal. Dan menyesal itu apa? Yang tahu dirimu sendiri, orang lain gak bisa. Tangismu pun hanya sekedar tanda, kita tidak tahu apakah itu tangisnya buaya. Benar gak ada buaya nangis? Saya tidak pernah tahu buaya nangis di air. Tangismu tangis palsu, itu Allah yang kau dan dirimu sendiri yang merasakan. Orang bisa saja menangis di depan orang, nangis sambil diolesi bawang sedikit, biar tahu. Tapi yang sesungguhnya adalah di dalam hatimu. Engkau bisa mengukur itu di dalam itu. Kau menyesal tidak dengan dosa itu? Tiba-tiba orang melakukan dosa itu gundah dia. Astagfirullahaladzim. Terus bergetar. Kalau mungkin dia bisa keringat dingin. Pokoknya dia sampai tiba-tiba menitikkan air mata. Makanya tanda ketulusan penyesalanmu adalah di saat pintu kamarmu kau kunci. Tidak ada orang melihat kok kau bisa meneteskan air mata. Itu ketulusan. Kalau nangis di depan orang, belum jaminan. Bisa saja benar. Karena orang memang takut kepada Allah, di mana saja dia bisa menangis. Tapi yang dikhawatirkan nangis depan orang adalah nangis action. Tetangganya nangis, enggak enak nangis. Ikut nangis. Bukan begitu. Tapi ingat, menyadari. Ya itulah, jadi kalau kita tidak dikatakan sebagai orang yang sudah tidak berharap lagi kepada Allah, melakukan dosa, kok dosa lagi, melakukan dosa. Berharaplah terus kepada Allah. Enggak boleh kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Yang jelas adalah jangan engkau berencana, berangan-angan, bercita-cita melakukan dosa serupa. Saya menyesal, biarpun kepleset lagi, itu ini bukan, ini nanti itu. Tahu lo kepleset, menghindar, saya di orang ketik, debuk kepleset. Sudah jalan, sepleset itu. Lihat, yang pertama kepleset, nyesel, sakit pinggangnya itu jatuh, waduh sakit. Padahal jalannya tahu, itu jalan nih, licin. Bagaimana dia berjalan, pelan-pelan, nah itu. Dia tobat ya, karena dari kepleset, sakit punggung saya. Pelan-pelan. Mungkin kepleset lagi ya tidak? Mungkin kepleset lagi. Tapi dia sudah berhati-hati. Coba enggak hati-hati, biarin. Masih lari dan nyantai. Oh ya, itu enggak benar. Makanya kepleset yang kedua bukan direncanakan itu lho. Kepleset yang kedua tidak direncanakan. Kalau kepleset yang kedua direncanakan, apalagi model orang yang suka ngenteng kan, nanti Allah kan Maha Pengampun. Enggak selamat tuh orang kayak gitu. Bablas dia, nyungsep nanti. Tapi tetaplah Anda berharap dengan doa-doa yang Anda panjatkan, ya Allah, ini kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, padahal aku tahu kalau itu keharaman. Bahkan kita sendiri semuanya manusia mengerti kalau itu haram, tapi kenapa kita masih melakukannya? Loh, ada apa itu semuanya? Kenapa itu terjadi? Kita tahu kalau itu haram, tapi kenapa kita melakukan itu? Menyesallah dengan itu semuanya. Dan menyesal hanya ada di dalam hatimu. Yang tahu adalah dirimu sendiri. merasa ya ada getar-getar dalam hati, ada sesuatu. Ya menyesal. Kalau kita gambarkan penyesalan orang melakukan dosa itu, anggap saja ya urusan duit deh, paling gampang tuh contoh tuh kalau duit. Anda punya utang ke warung biasanya kalau ada orang gaji, ngambil dulu di warung seenaknya, nanti akhir bulan ambil gaji dibayari. Biarpun itu cara yang salah, saya pengalaman, saya kapok dengan cara begitu. Dulu waktu di Yaman tuh enak, ngambil di warung, ngambil, giliran akhir bulan habis semuanya duitnya. Makanya mending diatur manajemen, mungkin belanja dari awal, beras secukupnya sebulan, untuk lauk yang awet sebulan, di saat nggak ada duit masih ada, itu. Tapi kalau sistem ngambil-ngambil memang enak ngambil, tinggal catat, waduh akhir bulan bangkrut, nyungsep ini. Alhamdulillah pengalaman begitu ya. Baik, anggap saja sudah kebiasaan nyatet-nyatet di warung itu. Akhirnya apa? Akhir bulan gajian. Gajinya adalah anggap saja pas untuk itu semuanya. 2 juta atau 3 juta. Taruh di kantong. Sampai di rumah hilang. Karena kantongnya bolong. Dia getun, dia nyesel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bingung dia. Nyeselnya, nyesel yang luar biasa. Karena dia malu, dia tidak bisa bayar utang. Kelihatan ini, padahal sudah janji, nanti tak kirimin duit, duit hilang. Nyesel dia. Coba, gimana penyesalannya? Ngelihat kantong marah-marah. Ya, ini gara-gara ini ya. Kira-kira kantong bolong itu besok dipakai lagi enggak? Ya enggak, karena dia cerdas. Sama orang berdosa kayak begitu dengan Allah. Lebih dari itu. Sebab-sebab melakukan dosa bakal dihindari. Enggak mungkin kantongnya dipakai lagi. Itu kalau orang cerdas. Mau pakai lagi? Oh ya gila kamu. Mau masukin di situ kantong bolong lagi. Hilang duitmu. Sama. Orang berdosa itu kalau menyesal ya kayak begitu. Aku melakukan dosa gara-gara si fulan. Saya harus menghindar dari dia. Aku melakukan kehinaan gara-gara itu. Saya harus menjauh. Menyesal. Dia ingat melihat orangnya sudah merinding dia. Dengan Allah SWT dia malu. Itu urusan hatimu. Kalau orang pura-pura nyesel. Allah aku nyesel. Kok masih dekat sama dia? Nyesel-nyeselan. Tobat-tobatan. Jadi itulah. Jadi tidak akan dianggap sebagai orang yang tidak berharap atau putus asa kepada Allah, dan bukan sebagai orang yang termasuk melanggar kurang ajar, jika terpleset yang kita itu adalah bukan direncanakan. Kita sudah menjaga kepleset, istighfar yang serius, menangis kepada Allah, itu orang yang punya rasa malu. Baik, itu saja insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjauhkan kita dari keharaman, menjauhkan kita dari sesuatu yang menjadi Allah tidak ridho kepada kita. Dijaga, dijauhkan. Tinggal kita koreksi, pulang ke rumah masing-masing, tata hati kita semuanya ya. Kesalahan-kesalahan masa lalu, hadapkan kepada Allah dengan permohonan ampun, dan hadapkan kepada Allah dengan, dan lihatlah besarnya hukuman Allah, mengerikannya hukuman Allah. Jadi istighfarmu tidak cukup istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bukan istighfar yang perlu diistighfar. Istighfar sadar sambil mengingat dosa. Astaghfirullahaladzim, mataku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, telingaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, tadi aku ngomong gak enak ya Allah. Astaghfirullahaladzim, syahwatku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, makananku ya Allah. Istighfar yang serius, jangan istighfar yang perlu diistighfari seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Istighfar kita tuh banyak istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya kurang ajar. Kalau Anda minta ampun, minta maaf kepada ayahandamu karena kamu butuh minta duit, baru melakukan kesalahan, kan minta maafnya serius. Abah, mohon maaf. Coba saya minta maaf. Bah, minta maaf Abah ya. Dia kurang ajar nanti. Balanya dibuang ke sana, minta maaf kepada orang tuanya. Marah orang tuamu, bagaimana dengan Al-Khaliq Jalla Jalalu? Allah, minta maaf kepada listifar hati muda sadir. Minta maaf karena apa? Punya dosa enggak? Enggak ada. Enggak merasa kok. Loh, kurang ajar tambahan. Jadi kalau enggak minta maaf, sadari dosamu itu. Apa yang kau lakukan? Hadirkan di hatimu. Hadapkan kepada dosa yang itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah. Orang enggak merasa punya dosa. Bagaimana istighfarnya basa-basi? Maafin ya, maafin semuanya lahir batin. Besok nyelekit lagi, karena enggak sadar kalau dia dosanya begitu. Jadi sadari kalau kita minta maaf sama saudara, ibu, mohon maaf ya kesalahan saya. Ingat itu, kemarin saya ngomong nyelekit sama sampean ya. Mohon maaf, saya maafin, kan tradisi hari raya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, maafin kesalahan saya dan yang dulu dan yang akan datang. Kan kurang ajar, teman. Karena dia tidak pernah sadar kesalahannya akan datang. Tidak sadar, melakukan. Jadi minta maaf ya yang serius. Penyesalan. Aku melakukan dosa. Kesalahan dengan manusia. Bukan basa-basi itu. Ini kan kita biasa basa-basi. Lebaran ya. Maafin ya, ya. Maafin ya. Sama-sama, sama-sama. Wah itu hebat, paling hebat. Tradisi mudik halal bihalal. Yang perang juga orang-orang itu saya. Tidak menyadari itu. Tidak menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Dia melakukan keharaman. Tak akan bisa baik orang itu. Tapi melakukan dosa lalu menangis, Allah akan ampuni. Menyesal, Allah akan ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Jangan lupa iktikaf nanti malam di masjid sini untuk ibu-ibu. Di Masjid At-Taqwa, Alun-Alun Cirebon, Masjid Uru dan Masjid Wuyut insyaAllah. Jam 12 sampai subuh ini nanti ya, diupayakan. Ibu bapak tidur sore hari. Upayakan untuk bisa istirahat di sore hari. Habis terawih langsung gak usah ngapa-ngapain, istirahat. Terawih jam 9 selesai, 10, 11, 12. Masya Allah, 3 jam lumayan, 2 jam saja. Istirahat sesaat, baru nanti melanjutkan iktikaf di masjid. Masya Allah, malam indah. Malam mengadu kepada Allah. Malam kemuliaan. Malam Ramadan, Qiyamul Lail. Dan jangan membiasakan hanya tanggal ganjil saja. Jadikan 10 akhir bulan Ramadan adalah hari berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan di 10 hari semuanya, bahkan sebelum-sebelumnya sudah dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biasa tradisi ngambil ganjilan saja. Dan kami ingatkan masjid-masjid, jangan Anda buat budaya seperti itu. Coba kalau masjid biasa pakai tradisi ganjilan, itu susah untuk dimakmurkan masjid tersebut. Karena tabiatnya orang itu malas. Tabiatnya orang itu malas. Kalau sudah tahu di masjid ini, misalnya masjid A itu, oh Lailatul Qadar, gelarnya pun istimewa, tanggal 21, yang sudah menghadiri malam 21 itikaf, enggak mau diajak ke hari yang selanjutnya. Kenapa? Karena aku sudah kemarin, ini penyakit. Bukan begitu, yuk kita hidupkan. Gimana kita memacu orang untuk setiap malam. Dan kelihatannya budaya itu juga masih ada. Alhamdulillah kalau di masjid yang kita adakan itu memang penuh semuanya. Cuman pasti ada perbedaan. Kalau hari genap ada berkurang. Berarti ada keyakinan ini. Ini salah settingnya dulu dari awal itu. Makanya masih ada yang salah setting. Anda jangan menjadi orang yang salah setting. Cara pemahamannya salah. Bukan itu. Setiap malam 10 akhir bulan Ramadan kita hidupkan itu. Enggak usah milih hari-hari ganjil. Karena Lailatul Qadar bisa di hari ke-6. Siapa yang memastikan Lailatul Qadar di hari ganjil? Memang Nabi mengatakan arja, arja, arja, diharap, diharap, diharap. Tapi setiap malam pun diharap. Khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Dan Nabi melakukan itu semuanya. Nabi melakukan bukan hanya sekedar karena Lailatul Qadar. Karena 10 akhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Jangan sok tahu Lailatul Qadar. Jangan mengatakan nanti Lailatul Qadar. Semoga nanti Lailatul Qadar. Iya. Jangan mengatakan besok Lailatul Qadar. Jangan katakan kemarin Lailatul Qadar. Kamu itu tidak tahu. Kok sok tahu? Sudah disembunyikan kok masih sok tahu ini. Hanya orang bingung saja. Ada pun pengalaman pribadi para ulama-ulama di saat berbicara Lailatul Qadar. Pengalaman pribadi. Pribadi, permohonan pribadi pada waktu itu belum tentu. Karena Lailatul Qadar bisa saja berpindah-pindah. Tidak di hari itu saja. Bukan selamanya tanggal 21 bisa, tanggal 22 bisa, tanggal 2. Mengapa pengalaman, misalnya Imam Ghazali punya pengalaman, Imam Syafi'i punya pengalaman, Imam Nawawi punya pengalaman. Itu pengalaman beliau. Dan pengalaman beliau belum tentu terjadi pada saat ini. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Kita bisa bangun malam di Lailatul Qadar, beribadah, jauh dari kehinaan, jauh dari kemaksiatan, mulia kita bersama Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa umsurna wa la takhzulna wa afina wa la tubridna wa akribna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami dan hati kami rasa malu ya Allah untuk melanggarmu. Malu melakukan kemaksiatan ya Allah. Malu melakukan kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan sampai ada di antara kami tidak merasa malu lagi dalam melakukan kemaksiatan. Engkau yang menjaga hati kami, Engkau yang memiliki hati kami ya Allah. Ampuni dosa kami, sungguh kami takut menghadapmu, kami malu menghadapmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut ya Allah, kami malu di alam barzah membawa dosa ya Allah. Semua yang berdosa di alam barzah akan menemukan dosa tersebut. Dan di padang mahsyar ya Allah, semua dosa-dosa akan tampak di alam, di padang mahsyar. Kami malu ya Allah, kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah.